Meski pernah ku baca rahasiamu, meski pernah ku selalu yang kedua, tapi aku manusia yang mudah sakit hatinya. Ingin ku bunuh pacarmu saat dia peluk tubuh indahmu. Oh,